Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Al-hadithu al-hadi wa arba'un. Hadis 41. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktubih. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Hadithun hasanun sahih warawainah fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ya. Hadis hasan sahih yang kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah, di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, ya, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Tayyib. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sinilah yu'minu ahadukum hada nafa anhu al-iman. Ini menafikan keimanan sini. Menafikan dan meniadakan keimanan. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktubih. Ya. Hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Ay yakunu mayahwa tabi'an lima ja'abihi ar-rasul. Yaitu mayakunu yahub mayahwa. Yaitu apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu mesti mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu wa in kana fihi maqal. Hadis ini walaupun dibicarakan, tapi maqal ini isyarat akan ada kritikan hadis ini. Ya. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lakinna An-Nawawi rahimahullah taala sahahahu, Imam An-Nawawi mensahihkannya. Wa sahahahu ghairuh, dan selain Al-Imam An-Nawawi juga mensahihkannya. Ya. Wa yashhadu lahu al-Qur'an aidan. Dan hadis ini diperkuat oleh Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an menguatkan makna hadis ini. Allah taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ya, hadis ini maknanya diperkuat oleh Al-Qur'an yang Allah taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim pemberi keputusan terkait perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak didapati pada diri mereka keberatan dari apa yang kau putuskan. Fa yakunu hawahu taba'an lima hakama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hawa nafsu orang tersebut, ya, dan keinginan orang tersebut, dia mengikuti apa yang diputuskan, dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu ma hakama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faman karihahu kana kafiran. Wala yakrahun, wala yakrahun, dan dia tidak membenci apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang membenci keputusan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya, sebagaimana Dzulqa'isirah mbahnya Khawarij, ya. Ketika dia membenci apa yang diputuskan oleh Nabi, dia mengatakan iqdil wahai Muhammad, berbuat adillah, fa innaka la ta'dil, kau tidak berbuat adil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini membolehkan Umar bin Khattab sebenarnya, artinya membolehkan dari sisi hukum untuk membunuh Dzulqa'isirah yang mengatakan Nabi enggak adil. Cuman dari sisi maslahat Umar dilarang. Umar dilarang. Dari sisi maslahat Umar dilarang membunuh. Nah, dari sisi hukum boleh. Karena Dzulkhaisalah sudah kafir mengatakan Nabi tidak adil. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum." Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus seluruh amal-amal mereka. Fahadal haditsu yashhadu lahu al-Qur'an. Maka hadis di atas itu diperkuat oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menjadi syahidnya. Ya. Menguatkan maknanya. Wa ma'na hadzal wa ma'na hada anna al-insan yuslimu lillahi wa li rasulih wa la ya'taridu. Makanya makna hadis ini seseorang dia mesti berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dan jangan dia ya'tarid. Ya, jangan dia menentang apa keputusan Allah dan Rasul. Ya. Wa la yakrahu ma ja'a anillahi wa rasulih. Dan janganlah dia membenci, tidak menyukai apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Walau kana fihi masyaqqatun ala nafsih, walaupun itu terdapat keberatan buat diri dia. Wa alaihi ayyasbira, dan dia mesti bersabar. Wa ya'rifa, dan dia mesti mengetahui anna hadha huwa ainus salah wal khairi lahu. Bahwa itu adalah sumber kebaikan dan sumber perbaikan untuk diri dia. Walau kana fihi ma yashuqqu ala nafsihi, walaupun terdapat sesuatu hal yang memberatkan dia, au yuskiru 'alaiha, ya, yang menyulitkan dia, yang membuat dia berat. Fa innal jannata huffat bil makarih, karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sebagaimana sabda Nabi itu, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu hal padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu hal padahal itu buruk buat kalian. Ya. Wa hadza yaqtadi, maka hal ini menuntut annal muslima yuslimu lillahi wa li rasuli. Bahwasanya seorang muslim dia mesti berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, wa ya'lamu, dan dia mesti mengetahui annal maslahata wal khaira fi ma ja'a anillahi wa rasulih. Bahwasanya kemaslahatan itu, ya, dan kebaikan itu ada pada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Wa kanat nafsuhu fiha istisqalun au tabatuun an dzalik. Ya. Ya, walaupun pada dirinya terdapat keberatan, ya, terdapat kesempitan mengenai hal tersebut, ya, ada sesuatu hal yang berat buat dia. Ya, ada istisqal, ada tabatu, ya, nah itu. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik. Kita masuk ke hadis ke terakhir. Ya. Hadis ke 42. Masya Allah. الحديث الثاني والأربعون حديث ke-42 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك dari Anas bin Malik قال سمعت رسول الله saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda قال الله تبارك وتعالى Allah تبارك وتعالى berfirman, hadis qudsi, ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innakum, ya, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, ya, ma da'autani, senantiasa berdoa kepadaku, wa rajautani, berharap kepadaku, maka ghafartu lak, aku ampuni engkau. ya, ala ma kana, atas dosa-dosamu sebelumnya, ya, fika, yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya bani Adam, lau balagat dzunubukum, lau balagat dzunubuka, ya, anana samai, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu, ya, seandainya dosa-dosamu itu sudah anana sama setinggi langit, summastaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian kau beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosamu, aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, ya, summa lakitani, kemudian kau berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya, ini potongan yang belakang yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Ya. Hadal haditsu min al ahadits al qudsiyah allati yarwiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Ya, hadis ini adalah di antara hadis-hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Ya, wa fihi salasu jumalin. Dan hadis ini terbagi menjadi tiga bagian. Al-jumlatu al-ula, ya, jumlah yang pertama, bagian yang pertama, annallaha jalla wa ala yukhatibu jami'a bani Adam. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab, mengajak bicara seluruh manusia. Wa yaqul subhana, maka Allah berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma ala makana fika wala ubali. Ya. Wahai anak Adam, selama engkau senantiasa berdoa, kau berdoa padaku, berharap padaku, aku akan ampuni engkau atas dosa-dosa yang ada pada engkau, aku tidak peduli. Yakni man ahsana dhanna billah, yaitu barang siapa yang husnudzon, berbuat berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, wa taqarraba ilaihi bil amal, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan, amalan saleh, fa innallaha yaghfiru lahu adz-dzunuba wasayiat, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa dia. Ya. Sayiat dia, keburukan dia. Li'anallaha ghafurun rahimun. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ala ma kana minka. Ya. Atas, ya, seluruh dosa-dosa yang ada pada Anda. Wal insan yakunu indahu mukhalafatun wa ma'asin. Maka setiap manusia itu pasti ada pada diri dia mukhalafat, penyelisihan terhadap syariat, ma'asin, berbagai maksiat. Walakinnahu idza ahsana dzanna billah wa taba ila Allah, namun apabila dia husnudzon pada Allah, bertaubat pada Allah, walam yaqnat, dan dia tidak putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah, wastaghfara wa talabal maghfirah, dia beristighfar minta ampunan min Allah, dari Allah, ghafarallahu lahu jami'ad dzunub, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa dia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa, semuanya. Hada bihi hasun lil insan ala ayatuba ilallah. Ini adalah anjuran, dorongan untuk bagi seseorang agar dia bertobat pada Allah. Walau azumat dzunubuhu, walaupun dosanya besar. Wala yaqul, jangan dia mengatakan hada dzanbun la yaghfirullah. Ini dosa ini tidak diampuni oleh Allah, enggak boleh. Balillahu ta'ala yaghfiru jami'a dzunub. Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid membawakan bab, ya, yaitu bab enggak boleh seseorang mengatakan, ya, ini babul aqsam ala Allah, bersumpah Allah tidak mengampuni si fulan, dengan mengatakan, ya, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Ya, maka Allah menjawab, man dzalladzi yata'alla bi, siapa itu orang yang bersumpah atas namaku, mengatakan aku tidak mengampuni si Fulan. Qad ghafartuhu wa ahbadtu amalak, kata Allah. Aku telah ampuni si Fulan dan aku hapuskan amalanmu. Ini bagi orang yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa si Fulan. Ya, enggak boleh putus asa. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Nah. Analogi tadi ya. Fayatubu ilallah, maka dia bertobat pada Allah. Wallahu balillahu ta'ala yaghfiru jami'a dzunub, Allah mengampuni seluruh dosa. Fayatubu ilallah, maka dia bertobat pada Allah azza wajal, wa yubadir, dan bersegera. Wallahu subhanahu wa niyun karim, Allah maha kaya. La yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang memudaratkan Allah. Wa la yanqusu min mulkih, ya, tidak ada sesuatu apapun yang mengurangi kerajaan Allah. Au mimma indahu syai'un, atau mengurangi sedikit pun apa-apa yang ada di sisi Allah, karunia dan yang lainnya. Fa fihi husnudzan billah, maka dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah. Wa ta'alluqul qalb billah, ya, dan bergantungnya kalbu kepada Allah. Wa adamul qunut, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Wa anal insan la yata'adhamu dzanban 'ala taubah, ya. Dan seseorang itu, kata Syekh, tidak boleh menganggap dosanya tidak diampuni. Ya. Enggak boleh dia menganggap dosanya itu tidak akan diampuni. Ya. Enggak boleh dia menganggap besar dosa dia tadi. Ya. Baik. Fallahu yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, ini bagian yang pertama dalam hadis ini. Al jumlatu tsaniyah, jumlah yang kedua, bagian yang kedua. Ya, qala jalla wa ala, ya bani Adam law balaghat dzunubuka ananas sama', wa ya anak Adam, seandainya dosamu sudah sampai setinggi langit, irtafa'at minal kasrah hatta tablugha as-sahab. Ya. Dosanya itu sudah apa namanya, meninggi dari banyak hingga sampai ke awan, mencapai awan. Summastaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian kau minta ampun padaku, aku akan ampunin kau, aku tidak peduli. Fahada fi anna taubah tajubbu ma qablaha min adzunub. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwasanya taubat itu akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Mahma kasurati dzunub, ya, sebagaimanapun dosa itu besar. Wa ta'azamat, dan sebagaimanapun banyaknya dosa itu. Ya, dahsyatnya dosa itu. Walau tarakamat wartafa'at ila ananis sama. Ya. Walaupun dosa itu sudah tarakamat, sudah menjulang, sudah tinggi sampai ke tinggi langit, fa innaha tahdimuna. Maka fa innaha, domir hanya itu kembali ke mana? Ke taubah. Ya. Fa innaha tahdimuha, maka taubat itu akan menggugurkan dosa-dosa tadi. Fa taubatus sahihah al-mausawfiyah li syurutiha wa hiya. Maka taubat yang benar ada taubat yang memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Ya. Yang pertama, anyukli an dunub, dia melepaskan dosa. Ya, dia mesti melepaskan diri dari dosa. Yang kedua, ayazim alla yauda ilaih, dia bertekad untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Asalis ayandama alama hasala min, dia menyesali semua perbuatan yang telah dia lakukan. Ya. Yang keempat, wa idza kana indahu ma'alimu lil ibad yarudduha ilaihim. Ya. Jika dalam dosa tersebut ada berbagai kezaliman lil ibad terhadap hamba-hamba Allah yang lain, yarudduha, dia mesti menyerahkan urusannya. Ya. Wa yatlubu minhum al-musamaha, dia minta maaf. Atau minta istihlal, dihalalkan. Ya. Minta dihalalkan. Dulu punya utang, ya. Mesti bayar. Ya. Nah, wa hadhihi hiya at-taubatu as-sahihah, inilah taubat yang benar. Wa hadhihi hiya allati tahdimu adz-dzunub, inilah taubat yang menghapus ya, seluruh dosa-dosa. Wa in balaghat anana sama, walaupun sudah menjulang sampai setinggi langit. Ya. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini. Wa fihi at-targhibu fi taubati. Dalam hadis ini juga terdapat dorongan, motivasi ya, untuk bertaubat. Ya. Wa husnudzan billah, juga ya, untuk berhusnudzan, baik sangka kepada Allah. Wal mubadarah wal musaraah ila taubah, bersegera untuk bertaubat. Baik. Al-jumlatu as-salisah, yang ketiga. Nah, al-jumlatu as-salisah, nah, bagian yang ketiga dari mana hadis ini? Ya. Wahya adamu wa adamu, inilah yang paling penting ya, bagian yang paling penting, yang paling agung, paling penting ya. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam. Ini yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Seandainya engkau datang kepadaku dengan hampir sepenuh bumi dosa, khotoya, kemudian engkau lakitani, engkau menjumpaiku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan ampunan bumi, sepenuh bumi pula, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Wal qurab maknahu al mil'u, al qurab maknanya artinya sepenuh ya, seisi. La ataitani biqurabil ard, yakni mil'ul ard, seandainya engkau datang padaku dengan biqurabil ard, dengan sepenuh bumi ya, dosa alwasiah, dengan sepenuh bumi yang luas, penuh dosa semua. Falau malak tahakullaha khotaya, yaitu seandainya engkau memenuhi bumi itu dengan dosa-dosamu. Lakinnaka salimta minasyirki billahi azza wajal, namun engkau selamat dari berbuat syirik kepada Allah azza wajal. Fa innaka la tai'as min maghfiratillahi lak, maka engkau jangan berputus asa ya, dari ampunan Allah yang Allah berikan untukmu. Wa hada kama fi qawlihi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Namun ini semua sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Ya, membawa dosa sepenuh bumi semanapun selama bukan syirik itu belum tentu dapat ampunan. Ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau enggak Allah ampuni, ya Allah siksa. Namun kalaupun Allah siksa, dia enggak berbuat syirik, tidak akan kekal di neraka. Ini nas-nas yang menerangkan tentang janji-janji Allah. Nanti juga ada wa'id, ancaman-ancaman Allah. Ya, semisal Nabi melihat orang yang enggak puasa, kakinya di atas di gunung neraka, kepalanya di bawah. Para pezina, mereka berada di dalam goa, laki-laki perempuan enggak ada berpakaian. Kemudian kobaran api menerjang mereka. Itu diceritakan oleh Nabi. Ya. Ada orang yang mukanya diseret dan seterusnya. Nah, itu babul wa'id, ancaman. Nah, Khawarij ngambil hadis-hadis yang kayak tadi, yang ancaman-ancaman. Murji'ah ngambil hadis-hadis yang kayak gini aja. Ahlussunnah ngambil semuanya. Ya. Ngambil semuanya. Kalau Murji'ah berpendapat, oh enggak masalah. Yang penting enggak syirik. Ya, Khawarij, Mu'tazila berpendapat, oh neraka, gak ada syafaat-syafaat, pasti neraka pelaku dosa besar. Ahlussunnah pertengahan. Pertengahan gimana? Ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Nah, ya, fadzunub allati duna syirki bi tahta masyiatillah. Nah itu, maka seluruh dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, dibawa pembatal keislaman, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a addaba sahibaha. Jika Allah kehendaki, Allah azab pelakunya, summa ukhraja minan nar. Kemudian pelakunya dikeluarkan dari neraka. Enggak kekal. Wa udkhalal jannah, dan dimasukkan ke surga. Ini yang disebut dengan jahannamiyun. Ya. Nah, mereka ini keluar dari neraka dalam keadaan hangus. Hangus, nanti mereka itu dimandikan. Ya, di nahrul haya. Ya, nahrul haya, sungai kehidupan. Akhirnya mandi, mereka dimandikan di sungai kehidupan dan jadi utuh lagi. Sebelumnya mereka gosong di neraka, gosong. Ya. Mereka mandi, maka hidup lagi, masuk ke surga. Ya. Dan kekal, gak bakal masuk ke neraka lagi. Ya. Maka kalau antum pernah dengar hadis yang Allah memotong maut pakai kambing, ya, kemudian dipanggil, ya ahlal jannah, ya ahlal nar, la mauta ba'da hadha. Itu kapan? Setelah penduduk neraka yang dikeluarkan oleh Allah masuk surga. Bisa dipahami sini? Nah, kalau khawarij memahaminya beda. Hadis itu yang dipotong maut, kemudian ya ahlal jannah, ya ahlal nar, gak ada lagi kematian, bersedih halu neraka, gembira halu surga. Dipahami oleh khawarij, itu dipotong, ya, sebelum apa, ketika orang-orang baru masuk surga, baru masuk neraka. Habis itu dipotong. Kematian, gak ada lagi. Padahal bukan itu. Ya. Ketika penduduk neraka yang terakhir sudah dikeluarkan dari neraka, ya, masuk ke surga, baru maut disembelih. Maut disembelih. Ya. Atau juga dimaknai, taruhlah penduduk neraka yang ahlul tauhid, ya, karena maksiat, dia masuk neraka, diumumkan gak ada sembelihan, gak ada kematian. Iya, tapi dia kematian aja yang ditiadakan. Namun dia tidak kekal. Ya. Ini prinsip ahlu sunnah. Dan ahlul kabair, walaupun dia difonis oleh Allah masuk neraka dengan durasi yang hanya Allah yang tahu, tetap saja ada anggota-anggota tubuh mereka yang tidak akan terbakar oleh neraka. Yaitu anggota-anggota sujud. Anggota sujud tidak akan terbakar oleh neraka. Ya. Kata Ibnu Abbas apa? Dari Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang itu, ya. Kening, apalagi? Dan riwayat yang lain wal anf, ya. Dan kening bagian dari apa? Dan hidung bagian dari kening. Berarti hidung juga, apalagi? Kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Nah, itu ahlul nar dari ahli tauhid, loh, itu pemajit. Ya. Nah. Ini ngurang-ngurangin jatah aja deh. Aduh. Keren pemajit udah absen. Yes. Aduh. Jadi lima dah. Sopnya jadi kuah. Mas Redri. Aduh. Enggak berarti banyak, ya. 10 aja. Lah emang itu jatahnya. Nah. Tadi sampai mana, ya? Hah? Sampai mana tadi? Hah? Ah, ya itulah. Lupa nanti sampai mana tadi. Ya. Wa insya'a afa'al anhu. Nah, jika Allah kehendaki, Allah maafkan. Min awwal wahlin, dari awal, walam yadkhulun nar, dan dia enggak masuk neraka sedikit pun. Di antaranya hadis bitokoh, ingat enggak hadis bitokoh? Ya, hadis kartu. Ya. Orang ini diperlihatkan apa sih jilat catatan dosa dia. Madal basor, sejauh mata memandang. Putus asa, defrustasi dia. Ya. Ya. Putus asa. Akhirnya Allah keluarkan kartu. Kata dia, apa urusannya kartu ini sama dosa saya, gak sebanding. Ditimbang. Ternyata kartu lebih tinggi. Lebih berat dibanding dosa-dosa. Nah, ini tahta masyiatillah. Nah, ini jika Allah kehendaki Allah ampuni, ya dia yang dapat. Maka jangan kita kepedean, kegeeran. Oh, ntar juga. Nah, bacanya hadis-hadis ini doang. Kayak orang murjiah. Nah, ini gak apa-apa. Nih. Hadis-hadis ancaman enggak. Nah, kalau Khawarij bacanya hadis-hadis ancaman aja. Nah, hadis-hadis yang ampunan kayak gini enggak mau. Nah. Ahlus sunnah keduanya. Ya. Fadalla hadza ala khatar syirk. Maka ini menunjukkan akan bahaya perbuatan kesyirikan waliyadzubillah wa anna syirka la yasihu mahu amal. Ya. Dan bahwasanya kesyirikan amal-amal tidak akan sah jika disertai dengan kesyirikan. Wala yatma'u sahibahu maghfiratallahi sahibahu wala yatma'u sahibahu bimaghfiratillahi ma lam yatub minhu. Ya, begitu juga pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan selama dia belum bertobat dari kesyirikan. Di dunia tobatnya. Ya, di dunia pun dikasih batas. Malam yughargir selama nyawa belum dikerongkongan dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Wah, bentar lagi. Saya ngebut dikit ya. Ya. Faman mata ala syirk, siapa yang mati di atas kesyirikan, fa innallaha la yaghfiru lah. Allah tidak akan mengampuni dosa dia. Waman mata ala tauhid, siapa yang mati di atas tauhid, walau kana asyan wa fasikan, walaupun dia berlaku maksiat, fasik, murtakiban. Ini kalau fasik disebut di sini ahli tauhid namanya fasik milli namanya. Karena fasik ada yang kasih kafir. Kalau fasik yang muslim, fasik milli. Ya. Fasik yang masih berada di atas millah, fasik milli. Ya. Murtakiban lil kabair, terjatuh ke dalam dosa besar, duna syirk yang bukan kesyirikan. Wa fi si'atu rahmatillahi wa ghafwa afih. Ya, dalam hadis ini juga terdapat keterangan luasnya rahmat dan ampunan Allah. Wa annahu innama yakunu li ahli iman wa ahli tauhid. Nah, luas ampunan Allah ini hanya untuk ahli tauhid, ahlul iman. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Maghfiratan tamla'ul ard. Ampunan yang memenuhi bumi. Mislama mamlu'aha tamla'uha adzunub, seperti sebagaimana dosa memenuhi bumi juga. Ya kan tadi orang tadi membawa dosa sepenuh bumi. Nah, Allah akan ampuni dengan ampunan sepenuh bumi juga. Wa maghfiratullah awsa, dan ternyata ampunan Allah lebih luas. Allah Taala berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya. Sesungguhnya Rabbmu ya, maha luas, sangat luas ampunannya. Ai la yata'adzamuha syai'un minadzunub. Ya. Ya. Itu tidak ada perbuatan dosa yang menyamainya, menyamai rahmat Allah tadi. Fa hadza haditsun azimun, maka ini adalah hadis yang agung. Yang fihi hadhil jumal asalas, yang terkandung di dalamnya ada tiga bagian, alati fiha al bisyarah, yang di dalamnya terdapat bisyarah, kabar gembira li ahli iman wa ahli tauhid, untuk orang-orang beriman dan bertauhid, wa fima al inza wa fiha, dan juga di dalamnya terdapat peringatan li ahli syirk wal kufri billahi azza wajalla, terhadap orang-orang yang melakukan kekufuran kesyirikan, wa hasuhum alal musara ahli taubah, dan juga dalam hadis ini terdapat dorongan untuk mereka kaum muslimin untuk bersegera bertobat minal kufri wasyirk ya qoblal maut, ya bertobat dari kesyirikan, ya kekufuran sebelum kematian. Faman mata wa huwa musyrik, siapa yang mati dalam keadaan dia musyrik, fala tama'a lahu fi maghfiratillahi azza wajal, ya maka dia tidak akan mendapatkan, ya tidak akan merasakan, dia tidak akan bisa mengharapkan ampunan Allah azza wajal. Wa amman mata ala tauhid fa huwa wa in kana indahu dzunub wa mukhalafat, ya. Nah, siapa yang mati di atas tauhid walaupun dia memiliki berbagai dosa, mukhalafatun katsiratun, banyak penyelisihan terhadap syariat, yang penyelisihan tersebut, dosa dia tersebut, tamla'ul arda, memenuhi bumi sekalipun, fa innallaha yaghfiru lah, Allah akan mengampuni dia, bi tauhidihi lillah, karena tauhid dia kepada Allah azza wajalla, wa bara'atihi minasyirki, ya. Dan karena dia berlepas diri dari kesyirikan. Fahada fihi fadlu tauhid. Inilah tauhid, keutamaan tauhid. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya bab sendiri di kitab tauhid, ya, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadzunub. Ya, wa ma yukaffiru minadzunub, tauhid itu menghapus dosa-dosa. Wa fihi khataru syirk. Di dalamnya juga tolong dibukain itu. Oh, bisa ya. Terdapat bahaya kesyirikan, wa fihi al-has 'alal mubadarah. Juga dalam hadis ini terdapat dorongan anjuran untuk bersegera bertaubat, tidak untuk bertaubat. Wa fihi si'atul maghfiratillah, dalam hadis ini juga terdapat keterangan akan luasnya ampunan Allah azza wajalla, ya annaha tasau adzunub jami'a, ya bahwasanya ya ampunan Allah Azza wa Jalla itu ya memenuhi, menghapus semua dosa-dosa semua. Ya, menghapus segala dosa-dosa sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru adzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengampuni dosa semuanya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, semoga selawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha hadzal syarh. Ya, selesai penjelasan syarah ini al-mubarak yang diberkahi ini ya pada fajar. Subuh. Hari Senin tanggal 21 bulan 11, kalau bulan 11 Arab apa? Dzulqa'dah. Kalau bulan 11 Arab Dzulqa'dah 1427 Hijriah. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Selesai. Pas. Pak Yusuf, hari Selasa kita pada kibaitul akhir kitab usiam ya. Kitabul akhir kan pada punya kan? Masih ada ya? Kitab usiam. Kitab usiam kita udah pernah baca belum? Kitab zakat waktu itu ya? Kitab sholat atau kitab zakat ya? Kitab zakat kan waktu itu ya? Sama sholat. Saum belum kan siam? Nah kita baca kitab usiam. Insya Allah. Hah? Kitabul akhir. Ya, emang tebel dia. Kalau di TS waktu itu cuma sampai kitabul hajj gak selesai. Hah? Oh iya. Kita pun nikah pernah. Kita mesti aman. Ya. Apa itu? Biasanya ada yang di sana,